بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم، Alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan kajian kita terhadap kitab Syarhu Ushulis Sunnah, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah masuk pada pembahasan seputar masalah al-iman biru'yatillahi fiddaril akhirah, beriman dengan ru'yatullah, kemampuan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di negeri akhirat. Dan kita telah membacakan beberapa kalam dari Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala terhadap penjelasan beliau dari matan Ushulus Sunnah. Kemudian kita melanjutkan, kata beliau hafizahullah ta'ala, qawlun mawqufun, sebuah athar, yaitu ucapan yang mawquf, an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, a'radahu al-marfu' ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahir itu diselisihi oleh sebuah hadis yang marfu, yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Ya, tentang pertanyaan sahabat Aisyah. Ya, demikian pula sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semakna dengan apa yang ditanyakan oleh Aisyah tentang apakah Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah subhanahu wa ta'ala ketika beliau dimi'rajkan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, nurun anna arahu. Ya, yang aku lihat itu hanya cahaya, cahaya yang bersinar terang. Maka bagaimana mungkin aku bisa melihat zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi hadis ini secara zahir kontradiktif dengan ucapan Ibnu Abbas, ya, yang menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menurut satu ucapan beliau. Ya, yang menyebutkan secara mutlak. Baik. Kemudian beliau menyebutkan sebuah kaidah ketika kita mendapati, ya, kondisi yang demikian, adanya pertentangan antara asar yang mauquf dengan asar yang marfu. Apa yang mesti kita dahulukan? Ya, apakah kita mendahulukan asar yang mauquf? Mauquf itu adalah ucapan sahabat. Ya. Di dalam ilmu mustalah ada tiga ucapan, yang mana ketiga ucapan ini memiliki istilahnya tersendiri. Ya. Ketika ditinjau dari kepada siapa disandarkannya ucapan ini? Ya, ketika ucapan ini disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka disebut marfu. Ya, disebut marfu. Kemudian ketika ucapan tersebut disandarkan kepada para sahabat, ya, disebut mauquf. Ya. Dan ketika ucapan itu disandarkan kepada tabi'in, disebut maqtu'. Ya. Ini tiga istilah yang mesti kita ketahui. Ya, karena istilah-istilah ini sering dibawakan oleh para ulama di dalam kutub, ya, kitab-kitab mereka. Ya, dan istilah ini kita jumpai dalam seluruh bidang ilmu, apakah itu ilmu mustalah, ilmu akidah, ilmu fiqih, atau yang selainnya dari ilmu-ilmu syar'iyyah. Nah, ketika kita dapati ya sebuah permasalahan terjadinya ta'arud kontradiktif antara hadis mauquf ya dan hadis marfu, maka manakah dari kedua perkara ini yang kita dahulukan? Difahami ya? Baik, kata Syekh Rabi, "Idza ta'arada al-mauquf wal marfu' ayyuhuma nuqaddam atau nuqaddim?" Ya, jika terjadi kontradiktif antara ucapan mauquf dan marfu', maka manakah dari kedua ucapan tersebut yang mesti kita dahulukan? Ini bila mana kedua ucapan ini sama-sama sahih. Ya, berbeda halnya kalau misalkan ucapan mauquf itu dhaif sedangkan ucapan marfu' sahih. Ya, tentu yang kita dahulukan adalah ucapan marfu'. Ya, atau mungkin ucapan marfu' itu dhaif. Ya. Sedangkan ucapan mauquf itu sahih. Nah, maka yang kita dahulukan pastinya adalah mauquf. Dipahami ya? Nah, yang jadi permasalahannya adalah ketika kedua ucapan ini sahih. Ya. Benar penyandarannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Nah, kepada salah satu sahabatnya. Maka manakah yang kita dahulukan? Jawabannya adalah yang kita dahulukan tentunya adalah ucapan yang marfu. Iya, ucapan yang marfu karena ucapan Nabi alaihi salatu wassalam itu seluruhnya benar. Iya. Tidak ada ucapan beliau yang menyelisihi antara satu dengan yang lainnya. Nah, artinya tidak ada ucapan beliau yang menyelisihi Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi yang alaihi salatu wassalam lainnya. Ya. Berbeda halnya dengan mauquf. Ya, ucapan sahabat. Sahabat manusia biasa. Ya, ketika kita ketahui ucapan itu berasal dari beliau sendiri, maka kita teliti. Ya, kita cerna. Apakah ucapan ini bertentangan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam ataukah tidak? Kalau bertentangan, ditolak siapapun dia. Ya. Sekalipun dia sahabat yang mulia. Ya, sekalipun dia adalah sahabat Ibnu Abbas. Ya, ketika ucapan beliau menyelisihi syariat Islam, maka ditolak. Nah, seperti misal pendapat beliau yang membolehkan nikah mut'ah. Ya. Ini jelas bertentangan dengan syariat. Nah, maka tidak boleh untuk kemudian kita mengambil pendapat beliau. Ya. Sedangkan kita ketahui bahwasannya Nabi alaihi salatu wasalam melarang dari melakukan nikah mut'ah. Dipahami ya? Nah, inilah perbedaan antara ahlus sunnah dan ahlul ahwa. Ya, ahlus sunnah ketika menilai ucapan seseorang itu tidak melihat siapa yang mengucapkan. Ya. Sekalipun dia imam besar. Ya, sekalipun dia orang yang memiliki banyak jasa di dalam Islam. Ketika ucapannya bertentangan dengan syariat, tidak diamalkan. Ya, ditinggalkan. Nah. Tapi ahlul ahwa ya mereka akan melihat terlebih dahulu siapa yang mengucapkan ucapan tersebut. Iya. Ketika yang mengucapkan ucapan tadi ada seorang imam besar, ya. Dan ucapan itu sesuai dengan keinginan mereka, mereka akan gunakan. Nah, contohnya seperti tadi, ya, Ibnu Abbas tergelincir di dalam permasalahan nikah mut'ah. Nah. Nah, pendapat beliau ini digunakan oleh Syiah Rafidhah. Ya, untuk kemudian menguatkan ya, i'tiqad mereka terhadap nikah mut'ah. Ya. Ketika ada yang membantah nikah mut'ah itu haram lah. Antum siapa? Ini Ibnu Abbas. Ya. Keponakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait yang mengatakan boleh. Antum siapa? Ya. Yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya didoakan oleh Rasul Alaihi Salatu Wasallam untuk kemudian faham terhadap Al-Quran, ya sehingga beliau yang mendapat julukan sebagai Turjumanul Quran, ya ahli tafsirnya Al-Quran. Nah, barakallahu fikum. Difahami ya? Taib. Sehingga itulah perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Ahwa. Ya, jadi yang kita dahulukan adalah ucapan marfu. Kemudian beliau melanjutkan hadza ala fardhin annahu yufidu ru'yata bil 'ain. Kalau saja kita mengalah, ya kata beliau, bahwa yang benar itu ucapan Ibnu Abbas yang mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam melihat ya Allah dengan kedua matanya. Artinya melihat Allah secara langsung pada malam itu. Naqulu hadza tanazzulan, ya, dan ini sebagai bentuk kita di dalam mengalah. Ya, kalau kita mengalah misalnya, kalau kita mengalah. Wa illa fas-sahih anna itlaqa hadza in thabata yuqayyadu bil hadits tsabit fi sahih Muslim. Ya. Namun sekalipun kita mengalah, tetap saja sulit ya untuk kemudian kita sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat dengan kedua matanya. Ya, melihat Allah dengan kedua matanya. Nah, ya kalau kita tidak menetapkan ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan ucapan Ibnu Abbas itu ada dua. Ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ya, dan tentunya secara kaidah ucapan yang mutlak tadi dibawa ke ucapan yang muqayyad. Nah, kalau kita mengalami misal, ucapan muqayyad kita tiadakan. Ya. Kita mengatakan bahwa ucapan yang benar itu adalah ucapan yang mutlak, yang muqayyad tidak ada. Nah, maka ini pun susah ya untuk kemudian kita tenang di dalam menerima pendapat ini. Mengapa? Fas-sahih, dikarenakan yang benar anna itlaqa hadza memutlakan ucapan beliau ini in sabata, apabila memang betul yuqayyadu bil hadits tsabit, namun mesti tetap dimuqayyadkan ya, diikat dengan sebuah hadis yang sahih. Iya. Sekalipun misal Ibnu Abbas ya mengatakan secara umum Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Allah dengan kedua matanya. Ini kan mutlak. Ya. Ucapan beliau ini ya tetap mesti diikat ya. Diukur atau difahami sesuai dengan hadis yang sahih. Difahami ya? Paham? Nah, jadi semua ucapan sahabat itu harus ditimbang dengan hadis-hadis yang sahih. Ya, tidak serta-merta kita terima mentah-mentah. Paham ya? Fi sahihi Muslim ya, yang disebutkan di dalam sahih Muslim. Min tariqaini, dari dua jalur. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi fuadihi. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya dengan hati beliau. Ya. Ini ucapan Ibnu Abbas tapi dimarfukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Paham ya? Nah. Nah, otomatis ucapan yang umum beliau tersebut ya dibawa kepada pemahaman melihat dengan hati. Ya, bukan dengan kedua mata. Paham ya? Nah. Faqayyada Ibnu Abbasin nafsuhu ar-ru'yata allati atlaqaha ru'yatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi fuadihi. Ya, di dalam hadis ini Ibnu Abbas memutlakan atau mentaqyid ya ucapan beliau tersebut ya dengan sebuah ungkapan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam melihat Rabb-nya dengan hati beliau alaihi salatu wassalam. Iya, yang mana sebelumnya beliau memutlakan. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah Ibnu Taimiyah pula mengatakan Al-Imamu Ahmad yutlaqu ru'yah wa yuqayyid. Al-Imamu Ahmad sendiri, ya, di dalam ucapan beliau ini didapati ada yang beliau mutlakan, ada pula yang beliau taqyid, ya. Paham maksudnya ya? Mutlak dan muqayyad, paham ya? Dalam permasalahan ini. Nah, was-shawab buat taqyid, ya, kata Syekh Rabi, dan yang benar adalah pemahaman hadis ucapan kedua imam tersebut dibawa kepada taqyid, ya, yang menyebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam melihat Allah dengan hatinya. Paham ya? Nah. Idzan ma fihi khilafun bainas sahabah. Kalau begitu tidak terjadi perselisihan di antara para sahabat, fa ahlul ahwa alladzina yurawijunal khilafat fil usul wal aqaid yaqulun, maka ahlul ahwa yang mana mereka menyebarkan ya perselisihan-perselisihan di dalam permasalahan akidah dan usul, mereka mengatakan as-sahabatu ikhtalafu fil aqaid hadza kadzibun makhtalafu, ya, mereka mengatakan bahwasanya para sahabat saja ya mereka berselisih dalam permasalahan akidah. Ini para ahlul ahwa, ya, yang mana mereka membuat sekian banyak perkara-perkara baru dalam permasalahan akidah. Ya, bid'ah khawarij, bid'ah syiah, ya, bid'ah mu'tazilah, bid'ah jahmiyah, ya. Mereka kemudian mengatakan bahwasanya para sahabat saja berselisih dalam permasalahan akidah. Ya, buktinya apa? Buktinya Ibnu Abbas. Ya, dan Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya. Nah. Maka kata mereka ini perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Jawabannya sebagaimana telah kita jelaskan ya. Ucapan Ibnu Abbas itu ada dua. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Iya. Sehingga yang mutlak tadi kita bawa kepada makna muqayyad. Paham ya? Paham? Baik. Hadza kadzibun makhtalafu. Ini adalah kedustaan. Para sahabat tidak akan pernah mungkin berselisih dalam perkara usul. Ya, ini sebuah kaidah yang mesti kita pegang. Ya. Sehingga kita tidak mudah terbawa oleh statement-statement sebagian orang yang mengatakan boleh ya khilaf atau boleh ada ijtihad dalam permasalahan akidah. Nah, mengapa ucapan ini timbul? Dikarenakan mereka meyakini ya para sahabat mereka berselisih dalam permasalahan akidah. Ya, sehingga muncullah pemikiran bolehnya kita berijtihad dalam permasalahan usul dan akidah. Nah, maka kita katakan pendapat ini adalah pendapat yang keliru, yang salah. Ya, yang benar bahwasanya permasalahan usul akidah itu sudah mustaqir, sudah baku. Ya. La majala fihi al-ijtihad. Tidak ada tempat dalam berijtihad dalam perkara akidah. Ya, sudah ada semua. Sudah lengkap, ya, sudah komplit. Nah, para sahabat tidak pernah berselisih dalam permasalahan akidah. Baik. Aisyah kanat tanfi ru'yata bil basar. Sahabat Aisyah beliau menafikan ru'yah ya dengan kedua mata, ya, melihat Allah dengan mata. Wa Ibnu Abbasin ma asbata ar-ru'yata bil basar, asbata ru'yata bil fu'ad. Sedangkan Ibnu Abbas pula sama ya, tidak mengisbatkan, tidak menetapkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat Allah dengan kedua matanya. Namun yang beliau maksudkan adalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Paham ya? Ainal khilaf, maka di mana ya letak perselisihan itu? Ya, kalau memang demikian kenyataannya, enggak ada. Ma fihi, kata Syekh. Enggak ada. Araftum? Ya, paham kalian? Ya, kata Syekh. Bukan kataan ya, kata Syekh itu. Wa yukhtamul kalam. Kemudian, wa yakhtimul kalam. Al-Imamu Ahmad menutup ucapan beliau, ala hadhihi, yaqul, dalam permasalahan ini beliau mengatakan wal hadis indana ala zahiri. Ya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ru'yah, ya, menurut yang kami fahami adalah sesuai dengan zahirnya. Atau menurut yang kami yakini adalah sesuai dengan zahirnya. Qad yufhamu minhu annahu yara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi ainihi binaan ala hadis Ibnu Abbas. Maka sebahagian atau terkadang ucapan beliau ini difahami bahwasanya beliau memandang atau berpendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya dengan mata beliau. Ya. Hal ini atas dasar perbuatan beliau membawa atau menulis atsar Ibnu Abbas di dalam usul sunnah ini, dalam permasalahan ini. Wa qad araftum anna haditha Ibnu Abbasin madza fihi minal kalam. Ya, dan kau semua telah memahami bahwasanya hadis Ibnu Abbas itu terdapat beberapa kritikan di dalam hadis tersebut, ya. Kita sudah sebutkan ya bahwasanya hadis beliau itu dhaif. Ya, sekalipun banyak jalur yang meriwayatkannya. Ya. Jalur-jalur yang banyak itu tidak kemudian mengangkat derajat hadisnya menjadi hasan atau kasohi, tidak. Ya, karena dhaifnya ini dhaif yang syadid, ya, dhaif yang sangat parah. Ya, sehingga tidak mungkin berubah kedudukannya. Di antaranya ada yang majhul ain, ya, atau apa? Majhul hal. Kemudian ada yang dhaif. Ya. Nah. Kemudian kata Syekh Rabi, wa annahu ma yartaqi ila darajati shihhah, dan hadis tersebut tidak mungkin ya naik tingkatannya menjadi hadis yang sahih, ya, sekalipun banyak jalurnya. Wa qad la yartaqi ila darajatil hasan, bahkan tidak bisa dikatakan sebagai hadis yang hasan. Ya, kalau sahih kan itu tingkatan tertinggi dalam ilmu hadis. Kemudian yang kedua itu hasan, yang paling rendahnya dhaif. Ya, sahih dan hasan ini masih bisa diterima. Yang masih bisa dijadikan hujjah. Sedangkan dhaif sudah enggak bisa. Nah, namun hadis dhaif ini terkadang ya terkadang bisa naik tingkatannya menjadi hasan, ya, apabila in ta'addada turuq, ya, apabila jalan-jalannya itu banyak. Dan dhaifnya ini dhaif yang yasir. Dhaif ringan. Ya, bukan dhaif syadid. Ya, ketika dhaif ringan terkumpul ada 2-3 jalur, maka yang tadinya dhaif berubah keadaannya menjadi hasan. Paham ya? Nah. Nah, sedangkan hadis Ibnu Abbas ini, asar beliau ini enggak bisa. Ya. Sekalipun banyak jalur periwayatannya, tetap enggak bisa untuk diangkat menjadi hadis yang hasan. Huma innahu muqayyadun bil haditsish shahih. Ya. Kemudian ucapan beliau tersebut ya dimuqayyadkan, ya, ditaqyid dengan hadis yang sahih. Sudah singgung tadi. Fayuhmalu kalamuhu al-mutlaq ala al-muqayyad. Ya, sehingga kalam beliau yang mutlak tadi dibawa kepada ucapan yang muqayyad. Barakallahu fikum. Wa takunu natijatu annahu la khilafa fil qadhiyah bainas sahaba. Dan kesimpulannya, intinya adalah tidak terjadi perselisihan ya di antara para sahabat dalam permasalahan ini, dalam permasalahan ru'yah. Ya. Sehingga tidak benar kalau ada yang mengatakan dalam permasalahan ru'yah itu ada khilaf di kalangan para sahabat. Enggak ada. Ya. Yang benar adalah tidak terjadi khilaf. Adapun para a'immah, ya memang terjadi khilaf. A'immah selain sahabat, ya. Selain sahabat memang terjadi khilaf. Amal mutaakhirun, adapun orang-orang belakangan, ba'dhum ta'assara bi kalami Ahmad wa dhanna annahu yaqul, sebagian mereka terpengaruh dengan ucapan al-imamu Ahmad yang mutlak, ya. Sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya al-imamu Ahmad ya berpendapat anna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainaihi, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabb-nya dengan kedua mata beliau. Wa fahmuhu hadza khata', Ya, pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Iz anna Ahmada kana yuqayyidu ar-ru'yata bil qalbi. Ya, dalam satu ucapan beliau, beliau mentakyid, ya, penglihatan Nabi alaihi salatu wassalam hanya sebatas pada hati saja. Ya, hanya sebatas pada hati saja. Barakallahu fikum. Ini yang sahih. Ini yang sahih. Barakallahu fikum. Difaham ya? Kemudian kita masuk pada pembahasan yang baru. Saya singgung sedikit. Ya. Yaitu permasalahan al-mizan. Ya. Qala hafizahullah al-imanu bil mizani yaumal qiyamah. Beriman terhadap mizan pada hari kiamat. Mizan adalah timbangan. Yang mana yang dimaukan timbangan di sini adalah timbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari kiamat nanti. Ya, yang berfungsi untuk menimbang amalan-amalan manusia seluruhnya. Ya, dan ini sebagai bentuk keadilan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah mengimani adanya mizan di hari kiamat nanti. Ya. Mengapa dikatakan prinsip Ahlus Sunnah? Ya, dikarenakan dalam permasalahan ini sebahagian orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai muslim, ya, mereka menolak adanya mizan, adanya timbangan di hari kiamat nanti. Dan mereka membawa pemahaman mizan ini kepada pemahaman yang aneh. Ya. Ketika ada ayat-ayat yang menyebutkan tentang mizan, mereka tidak mau menetapkan itu mizan hakiki. Ya. Mereka mengartikan mizan di sini adalah adil. Ya. Seperti contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'ul mawazina al-qist bil haqq, ya. Dan pada hari itu kami meletakkan timbangan-timbangan yang adil, ya, dengan sungguh, ya, dengan benar, maka mereka menafikan timbangan yang hakiki. Mereka maksud membawa pemahaman mizan di sini dengan sebutan apa? Keadilan. Ya, mereka menyelewengkan maknanya kepada makna yang hakiki, ya, sehingga menjadi keadilan. Seperti apa yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah Mu'tazilah, ya. Jahmiyah Mu'tazilah dan selain mereka, ya, mereka menolak mizan, mengingkari adanya mizan pada hari kiamat. Baik. Sehingga para ulama memasukkan keimanan terhadap mizan ini termasuk dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, siapa saja yang tidak beriman terhadap mizan, maka dia bukanlah tergolong sebagai Ahlus Sunnah. Ya, sehingga Al-Imam Ibnu Ahmad atau Al-Imam Ahmad memasukkan pembahasan mizan. Ya. Terdengar sepele, iya kan? Terdengar sepele, namun perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Termasuk dari prinsip Islam. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian poin yang kedua yang mesti kita ketahui bahwasanya mizan di sini adalah mizan yang hakiki, ya, terdiri dari kifatan walisan, ya, terdiri dari dua kifah, yaitu dua anak timbangan. Kalau di dunia ini seperti timbangan yang menjadi simbol hukum itu kan, ada timbangan itu, ya. Ada dua anak timbangannya tuh, tempat meletakkan apa benda-benda untuk mengukurnya, satu di sini, satu di sini, dilihat mana yang paling berat. Nah, mizan di hari kiamat itu memiliki kifatan, dua anak timbangan. Namun bagaimana bentuknya, bagaimana hakikatnya, Allahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Ya, kita beriman bahwa mizan di hari kiamat nanti memiliki dua anak timbangan. Kemudian walahu lisanun, memiliki lisan. Lisan itu bukan lidah. Ya, jangan antum pahami lisan itu lidah. Enggak. Lisan itu Ya, kita untuk lebih memudahkan di dalam memahami. Seperti tadi ya, timbangan apa namanya? Yang menjadi lambang hukum itu di tengah ada apa itu? Besi itu ya. Untuk meletakkan anak timbangan tadi, dua anak timbangan itu. Ya. Nah, itu namanya lisan. Ya. Jadi besi yang terdapat di tengah untuk menopang apa namanya? Anak timbangan tadi, ya, nah besi gini, kemudian dipasang apa namanya, besi lagi. Di sini ada anak timbangan. Nah, lisan itu yang tengah ini, ya, bukan yang ini ya, tapi yang ini. Itu namanya lisanun, ya. Barakallahu fikum. Ya, intinya kaifiahnya bagaimana, wallahu alam. Ya. Yang kita imani bahwasanya mizan itu lahu kifatan, memiliki dua anak timbangan dan lisanun, satu lisan. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yang mesti kita ketahui yaitu apa saja yang akan ditimbang di mizan tersebut. Iya. Di hari kiamat nanti maka ada beberapa perkara yang akan ditimbang. Ya. Ada dua. Yang pertama itu catatan amal. Catatan amal. Amal kebajikan dan amal kejelekan. Kemudian yang kedua adalah zat dari manusia itu sendiri. Orangnya. Iya. Di samping catatan amal dia, maka orangnya pula akan ditimbang. Pada hari kiamat nanti. Iya. Baik. Namun, tentunya, ya. Bobot berat dari orang tersebut yang menentukan adalah amalannya. Bukan besarnya dia. Bukan gemuknya dia. Iya. Tapi amalan dia. Ada orang yang kecil di dunia ini. Ya. Tubuhnya kurus. Ya. Badannya kecil. Namun di hari kiamat nanti, ya ketika dia ditimbang, lebih berat daripada Gunung Uhud. Ya, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ya, ketika sebagian sahabat yang menyaksikan Ibnu Mas'ud memanjat sebuah pohon, kemudian pada saat itu tersingkap betis beliau yang sangat kecil. Ya, maka para sahabat merasa gimana gitu kan? Ya, sampai di antara mereka mungkin ada yang tertawa. Ya, maka pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam menegur, ya. Jangan kalian merasa takjub dengan kaki beliau. Ya, sesungguhnya kaki beliau ini demi Allah lebih berat ya di hari kiamat nanti dari Gunung Uhud. Nah. Kemudian ada pula orang nanti di hari kiamat yang akan didatangkan oleh Allah, dinaikkan ke salah satu dari anak timbangan, badannya gemuk, besar. Iya. Mungkin bisa dikatakan manusia terbesar. Ternyata ketika ditimbang itu tidak memiliki bobot sama sekali. Ya, tidak memiliki nilai. Ya, karena selama di dunia dia menjadi hamba yang fajir. Nah, dipahami ya? Sehingga jangan ada yang memiliki pemahaman yang nyeleneh. Wah, di hidup di dunia ini mau menggemukkan badan. Ya, segemuk-gemuknya. Biar nanti ketika dinaikkan di timbangan bisa berat. Nah, ya. Tidak menjamin. Orang yang gemuk, orang yang besar, itu akan apa? Akan berat timbangan. Ya, berapa banyak para sahabat yang kecil badannya. Abu Bakar orangnya kurus. Iya, bahkan disebutkan dalam satu riwayat, ya. Ketika beliau memakai celana beliau, itu sering melorot. Ya, saking kurusnya. Melorot terus. Iya. Melorot. Nah. Nah, barakallahu fikum. Ya, namun ternyata di hari kiamat nanti beliau adalah yang paling berat timbangannya ya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tiga pembahasan seputar masalah mizan. Kita baca matannya, setelah itu kita akhiri majelis. Wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Beriman dengan mizan pada hari kiamat. Kama ja'a, sebagaimana datang penyebutannya di dalam hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamah, fala yazinu janaha ba'udatin. Akan ditimbang seorang hamba pada hari kiamat, ternyata timbangan hamba tadi itu tidaklah lebih berat dari sayap nyamuk. Nah, ini yang kita sebutkan. Didatangkan hamba yang memiliki badan besar, gemuk, ya, berotot. Iya. Ternyata pas ditimbang, ternyata sayap nyamuk lebih berat dari badannya. Nah. Wa tuzanu a'malul ibad kama ja'a fil athar. Ya, dan juga akan ditimbang amalan-amalan seluruh hamba-hamba Allah. Ditimbangan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Wal imanu bihi wa tasdiq bihi, ya, beriman dengan mizan dan membenarkan adanya mizan. Wal i'rad amman radda dzalika wa tarku mujadalati, ya, serta berpaling dari orang-orang yang menolak mengimani mizan dan meninggalkan perdebatan dalam permasalahan tersebut. Ya, ini ucapan Al-Imam Ahmad. Allahu taala alam bisawab. Semoga bisa kita selesaikan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.